Ketua RT, Ketua RW, Bapak Lurah ada? Bapak Lurah sing pundi? Tanya, Bapak Lurah juga uang emang murai. Tapi ngaku gak sama. Iya ya, kepada semua yang saya sayangi dari kecamatan ada yang mewakili, Mustika? Iya, semuanya ya, alhamdulillah Bapak-Bapak hadir. Dan kepada saudara-saudaraku tercinta, rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, ridha dan kasih sayangnya sehingga kita bisa ketemu dalam keadaan dalam suasana penuh dengan rahmat rahimnya Gusti Allah. Amin amin Allahumma. Selamat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bu, Pak? Ah, ini dia. Kalau enak itu enggak ada alhamdulillahnya. Ditanya apa kabar? Baik. Bisa enggak ditanya apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, oleh kebaikan, oleh nikmat, oleh karunia segini banyak. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah, Bang. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang tercinta rahimakumullah. Coba baca semua judulnya. Dengan peringatan Maulid Nabi, kita teladani perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk cinta dhumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu cara adalah memperingati hari maulid nabinya ini. Yang pertama, apakah bentuk cinta kepada Rasulullah hanya dengan memperingati maulidnya saja? Ada apa lagi? SMS. Suka membaca selawat, gitu singkatannya. Yang ketiga, judul inilah yang menjadi inti, yaitu mengikuti jejak Rasulullah yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sanggup Ibu, Pak? Semoga Bapak panjenengan diparingi kekuatan oleh Gusti Allah. Saya hari ini tidak ceramah. Saya hanya berbagi pengalaman. Kalau tan mewah ceramah di kemontongan, kok ini usul? Islam ini usul di ulang-ulang ceramah. Ingin Islam mulai lahir cepat. Saya tidak ceramah hari ini, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama menggali kajian tentang keislaman kita. Karena ada yang mengatakan bahwa hari ini kita saling belajar ilmu, itu wajib ya Pak Bu. Sampai-sampai ada kalimat utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri. Kalau saya jauh-jauh ke Cina-Cina nya udah datang ke sini yo. Inilah sejarah bahwa kalau kita mau belajar, subhanallah, Islam sendiri Pak Bu, ilmu agama Islam itu datang dari berbagai ulama dari luar Indonesia, ada dari Arab, dari Persia, dari Guzarat, dan ada juga dari ulama Cina. Ada nama besar Laksamana Mat Cengku, orang Indonesia sebut dengan sebutan Muhammad Cengku. Pernah dengar? Pernah dengar ya nama ini ya? Muhammad Cengho ditarik-tarik ke negeri Tiongkok. Timbul generasi berikutnya yang menciarkan ilmu agama Islam di tanah Jawa. Yaitu ada nama besar bernama Bun Sui Ho. Sintas? Oh enggak, maksud saya bukan itu. Bun Sui Ho itu sintas itu. Dipelok nih mah. Ada nama besar bernama Bun Sui Ho. Siapa itu? Enggak, benar-benar. Untung ketemu Cina malam ini ya. Bun Sui Ho itu adalah nama terlahir, nama asli dari Raden Rahmat, kemudian bergelar menjadi Sunan Ampel, yang dimintai Prabu Brawijaya V Majapahit untuk membantu mensiarkan Islam di sana, membasmi maksiat yang ada di bumi Majapahit saat itu perlu. Maka diminta keponakan Bibi Campa ini untuk bisa menanggulanginya. Maka hasilan beliau Kanjeng Bun Sui Ho diberi tanah hadiah oleh Kanjeng Brawijaya, Prabu Brawijaya V Majapahit diberi hadiah tanah Ampel Delta di Surabaya maka beliau kemudian bergelar menjadi Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Bun Sri Kuhanya. Baru tahu ya. Betul ya, baru tahu sekarang ini. Bun Sri Kuhanya atau Kanteng Sunan Ampel. Perjuangan Islam beliau diteruskan oleh dua putranya yang juga menciarkan Islam di tanah Jawa. Satunya bernama Sunan Derajat, satunya bernama Sunan Zona. Kalau papanya bernama Pun Sriku, salah satu anaknya itu bernama Pun An. Orang Jawa susah ngomong Pun An jadi Bona. Itu sejarah tidak bisa dipungkiri. Di Terowongan Majapahit ada syekh besar bernama Tan Kin Hang. Tan Kin Hang gugur di dalam syiar agama Islam di sana, tapi sebelumnya sudah beranak pinak dengan orang pribumi Jawa. Dan salah satu keturunan keberapa dari Tan Kin Hang jadi orang besar di negeri Indonesia ini, orang kenal dengan sebutan Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid, dari keturunan Tan Kin Hang. Baru tahu juga ya. Tan Kin Hang gugur, perjuangan untuk syiar Islam diteruskan ke bumi Jawa Tengah. Justru tonggak sejarah Islam pertama kali berdiri, kerajaan Islam berkibar pertama, yaitu Keraton Demak Bintoro atau Kerajaan Demak Bintoro, yang didirikan oleh seorang besar bernama Raden Patah. Orang Indonesia kenal dengan sebutan Raden Patah. Nama asli beliau adalah Ate dari Tan Kin Hang. Beliau bernama Tan Eng Kwan Anya. Sinok Ate ya. Allah Rabbi. Kalau di daerah Jawa Tengah Demak Bintoro ada Tan Eng Kwan, malam hari ini di sini ada Tan Mei Kwan Anya. Saya aku yakin Bapak Ibu sekalian, pertemuan yang kita lakukan hari ini atas kehendak Allah. Ada maksud Allah untuk kita hari ini. Supaya apa kira-kira? Saling belajar. Maaf karena banyak orang Islam, belum banyak orang yang paham akan Islamnya itu sendiri. Betul atau benar kira-kira? Banyak orang Islam tapi belum banyak orang yang paham akan Qur'annya sendiri. Kalau saja umat Islam yang sekian banyak ini paham betul tentang Qur'annya, insya Allah saya aku yakin Indonesia ini, negeri tercinta ini, akan bakal menjadi negeri yang balghatul thayyibatul barakatul thayyibah. Kalau penduduk Islam, penduduk Indonesia yang mayoritas ini paham betul akan Qur'annya, permasalahannya adalah kenapa seperti ini? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Kalau saja orang paham akan Islamnya akan mengikuti jejak ini kok, Bu Pak. Karena apa? Allah sendiri yang sudah menunjuk. Di dalam kitab suci saya rasa panjenengan semuanya sudah hafal melontok di luar kepala. Cuman pemahamannya di luar mana kita sama-sama gak tahu. Yuk kita kaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang jawab. Apa tadi? Allah gitu. Nah, ini yang jawab yang depan-depan, yang tengah ke belakang. Ngomong gitu. Sing semangat yang depan-depan bicara ayat suci dibaca Allah nyaut langsung kontak gitu ya. Yang tengah belakang. Enggak ya Bu ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Apa artinya? Benar kan yang saya ngomong tadi? Banyak orang Islam, belum hanya orang yang paham akan Qur'annya itu sendiri. Ini tadi dijelaskan begitu gamblang dalam ayat ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada di dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan ridho Allah dan hari akhir. Orang-orang yang banyak berzikir menyebut asma Allah. Ya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin, Allahumma. Amin. Aminnya sing bener kok. Amin. Malaikatnya udah lewat dari ngomong amin. Nyatetnya gimana amin. Semoga kajian pada malam hari ini dibarengi oleh barokah dan hidayah Allah. Amin. Hey, Bapak Ibu sekalian, sudah ada di dalam diri Rasulullah contoh suri teladan yang baik. Mana yang harus kita tiru? Mari kita buka satu persatu. Tadi saya mendengar Gloria ya, adik Gloria ya tadi. Subhanallah, saya ucapkan selamat. Hari ini kita menjadi mu'alaf. Sebentar lagi menjadi muhtadi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Semoga dikuatkan iman dan hatinya. Nah, memang untuk menuju kebaikan itu tidak gampang. Dan saya ingin bercerita sedikit. Saya mengenal Islam, saya tertarik, saya akhirnya memilih akid Islam dan berada di dalamnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena salah satunya adalah setelah saya pelajari berbagai kitab suci dan buku-buku yang saya baca. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Sejarah dari baginda Rasulullah. Subhanallah. Dari mulai lahir sampai beliau wafat, dalam sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah itu hampir-hampir tidak pernah ada cacat di dalam hidupnya. Sementara pulau panjenengan cacat. Ini apa yang bunyi dia? Mik ya? Ngesus nih, ngesus bunyinya, miknya. Tes, 1, 2, 3. Tes. Subhanallah, hampir-hampir di seluruh hidupnya tidak ada cacat. Ini yang harus kita pelajari. Mari kita lihat satu persatu apa kehebatan Rasulullah sampai-sampai maaf Islam berkembang begitu pesatnya saat itu. Hampir 2/3 bumi dikuasai oleh umat Islam. Di bawah panji-panji kepemimpinan Rasulullah bersama para sahabatnya Khulafaur Rasyidin. Pertama Pak Kanagu, Rasulullah mengibarkan bendera Islam. Walaupun kita sama-sama tahu Rasulullah itu lahir di tengah-tengah lingkungan yang kotor. Subhanallah, baginda Rasulullah itu lahir di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang betul-betul pada saat itu tidak kenal aturan. Maaf yang namanya wanita di zaman jahiliyah. Rasulullah kan lahir di lingkungan jahiliyah ya Pak Bu. Yang wanita itu bukan dianggap sebagai manusia. Manusia di zaman jahiliyah itu dianggap setengah manusia, kurang ajar. Kita wanita ini dianggap setengah manusia, bukan dianggap manusia sepenuhnya. Tetapi lihat semenjak Rasulullah datang, manusia wanita diangkat martabatnya begitu agung di dalam lembaga suci pernikahan, lembaga agung pernikahan yang sebelumnya hanya merupakan hiasan bagi laki-laki. Laki-laki mau butuh pakai, nggak butuh diklaim, diklaim rahmat maksudnya. Tapi lihat, setelah Islam datang luar biasa, manusia diangkat derajatnya, martabatnya seorang wanita. Makanya kita hari ini bersyukur termasuk menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam, ada nama besar negarawan bernama Michael Hart, bukan orang Islam itu Pak, mengagumi baginda Rasulullah, mengakui keberadaannya. Sungguh apa kata beliau, Michael Hart berkata, dalam sejarah kehidupan perjuangan anak manusia belum pernah ada tokoh sekaliber yang namanya Muhammad, belum ada tokoh yang menandingi Muhammad. Di mana apa katanya dia, karena dia kan orang non-muslim menyebutnya sebagai Muhammad, yang katakan pemuda keturunan Arab ini sungguh-sungguh membuat satu gebrakan secara revolusioner, secara gebrakan yang matang cepat sekali terjadinya. Mulai diangkatnya umat itu dari zaman yang penuh kekotoran, di mana saat itu tidak ada aturan ditegakkan, yang buat mereka yang menang zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh cahaya, zaman yang betul-betul teratur, yaitu zaman setelah Islam datang. Dan itu kata Michael Hart. Ada satu lagi namanya, banyak sih, saya hanya contohkan beberapa. Let tak terus ingat gak mari sampai jam luru. Ini wis rodok klonger, muka-muka panjenengan tetap semangat ya. Pagi tadi saya masih di Jember, sore di Probolinggo, hari ini di Malang. Moga-moga semangat, waktulah saya semangat dan sampai ngantuk. Aku ambil ini. Betul ngantuk ya? Saya aja tiga tempat dulu dari perjalanan Jember, Probolinggo, masih sehat, masih buga, masih cantik. Subhanallah ya. Apa kata seorang tokoh besar dari Prancis? Tahu Prancis bro? Apa kata beliau? Sungguh elok pemuda keturunan dari anak bernama Muhammad hanya dalam waktu 23 tahun membuat satu revolusi besar, sementara Prancis untuk membutuhkan satu perubahan seperti itu dibutuhkan waktu 1000 tahun, dan ngakumnya tidak sebesar seberat dunia kelas Muhammad. Begini, tokoh universal, tokoh kelas dunia, hebat betul pemuda Muhammad ini, kata mereka orang-orang non-muslim, orang di luar dan di dalam Islam, baik kawan ataupun lawan, semua mengakui keberadaan Rasulullah. Semoga pula panjenengan sangat bangga akan tokoh besar Nabi Muhammad ini. Amin. Lo panjang dengan pinter ngomong, gak pinter ngakon. Betul. Betul? Rasulullah, apa yang beliau katakan kepada umat, selalu beliau lakukan. Apa prinsipnya? Lakukan apa yang engkau katakan, katakan apa yang engkau lakukan. Allahu Rabbi, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Rasulullah itu, kalau menyerukan kepada umat, selalu beliau yang menjadi contoh terdepan, menjadi suri tauladan, pelaku utama, bukan sekedar pembicara. Dia tidak menyuruh orang lain, tapi beliau sendiri yang menjalankan lebih dulu, baru gampang diikuti oleh orang lain. Setuju ibu? Yang ketiga, keelokan dan kehebatan baginda Rasulullah adalah karena akhlaknya itu bu, subhanallah, akhlak yang agung. Akhlaknya adalah akhlakul karimah. 3 poin besar kita bahas satu persatu. Lakukan apa yang Anda katakan, katakan apa yang Anda lakukan. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku beliau. Bu, saya tanya, putranya kalau dituturi menteng apa enggak men? Kok enggak men? Kenapa? Kok enggak men sih? Mestinya diem dong. Anaknya anak-anak muslim kalau dituturi orang tuanya kan hormat sama orang tua. Kenapa bawel? Hari ini mari kita lihat siapa diri kita selaku orang tua. Nah, kasih contoh ya. Itu jelasan 2 sekaligus. Selaku melakukan memberi contoh. Nah, nek sore ngaji ning masjid. Apa Pak nama masjid Islam? Nurul Islam. Kalau nah, ning Nurul Islam itu lek sore ana arek-arek ngaji. Ngaji ya, Nak. Anak isi ciri-ciri ngaji saya tak? Saya tanya. Kanan kiri kita ini dikelilingi para malaikat yang hadir menyaksikan kajian ini. Anak ini tambah gede, tambah males atau tambah rajin? Dituturi bewel, kok ngaji tambah gede tambah males. Ibu yang mulai ngamuk-ngamuk. Nah, dituturi kok angel. Kan belum ngaji tak kak? Rotok orang bibik. Iya ya bu. Anaknya rotok, paksa ngaji. Kok naik kak ngaji, kak tak kaya duit sama sekolah. Terpaksa naik ngaji. Kalau ngomel, ibuku itu yang jahat dong. Kenapa mencari mereka? Aku bingung di kau ngaji. Kayak diri gak tau ngaji. Pocoknya jawab ngeten. Pocok kali ibu. Sampai mulai di rumah jawab. Bu aku sesok mau ngaji. Lala kok. Oh sampe kan gak tau ngaji kok ngomong-ngomong. Mana mulai pengen dicewek di kamar. Gue dipukuli wong tua tambah ngomong akal kayak gini. Manut gak kalau wong tua? Ya manut, ya manut. Buta gini sampai yang ini lelak ngomong-ngomong aku ngaji. Terus sampai ngaji ya sih. Terus sampai ngurusin wong tua. Kok gue kira ngaji paling maghrib? Mali maghrib diambil. Ini masjid tulisan anak peringatan maulid. Mbak, tetap mbak. Iya, aku capek. Udah lesek ya mbak, anaknya kerungu dulu. Bu, jadi ngaji mari maghrib, bu. Aduh, anak kita tak kerungu. Ya, mbak, tetap orang masjid yang tulisan. Aku ngaji diri. Saking terpaksa ngaji diri di rumah nih anaknya. Bantar supaya aku pingin kerungu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh, aku si anak, ayo terus. bebas, oh kita ini punya hak kok. Ada yang mengagumi Syahrini, ada yang mengagumi Nikita Willy, ada yang mengagumi Luna Maya. Tidak masalah, itu kehendak hati kok. Saya kasih wawasan, yuk kita buka wawasan pikiran hati kita. Panjenengan tonton itu terus, idola-idola panjenengan. Saya tanya, bisakah engkau menjadi bintangnya seperti mereka? Asyik adalah Kemana? Allah Rabbi, ambil lihat itu Syahrini ya Allah Rabbat. Aku tak biasa. Begitu kan? Allah Rabbi, Syahrini dilihatin terus, Luna Maya dengan gayanya, Nikita Willy dengan anggunnya. Panjenengan tonton itu tiap hari demi Allah sampai tidak akan pernah bisa menjadi mereka. Buka wawasan, buka pikiran, buka hati. Ya kita nyadar diri dong. Ngakumi Syahrini, Nikita Willy, Luna Maya. Wajah kita pas-pasan, body apalagi. Gak bakal jadi mereka. Tapi lihat, kalau kita mengagumi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak usah ini, setiap hari kita mencoba menjalani sunnahnya. Apa yang beliau lakukan, kita coba lakukan. Karena orang kalau sudah mengagumi, mencintai, kagum, salut, nusantara, akan mencoba meniru seperti beliau, betul? Baik gaya bicaranya, cara berpakaian, sikapnya, tingkah lakunya, akhlaknya, akan mencoba meniru Rasulullah. Karena yang dikagumi, dicintai, difani, pokoknya yang diidolakan adalah Rasulullah, orang itu akan cenderung meniru dia. Gak usah kita muluk-muluk nanya-nanya, ngomong-ngomong. Demi Allah, engkau akan bisa menjadi bintangnya Allah di surga kelak. Amin, amin. Allahumma. Nah, itu buka wawasan. Kalau mencintai orang, jangan manggung-manggung. Cintai baginda Rasulullah. Dengan cinta berusaha mengikuti jejak beliau. Oh, surga ada di tangan kita kelak. Amin, amin. Allahumma. Kenapa begitu yakin dan mewah? Janji Allah tidak pernah diingkari. Janji manusia banyak beresek, ya Pak ya. Janji Allah tidak pernah diingkari. Mari kita lihat sosok baginda Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hal kepemimpinan, beliau ini pemimpin berkaliber, pemimpin kelas universal, pemimpin kelas internasional, pemimpin kelas dunia. Apa yang beliau lakukan? Menjadi pemimpin selalu jadi yang terdepan. Pemimpin yang dicintai rakyat dan mencintai rakyatnya. Pemimpin yang dicintai umat dan dicintai umatnya. Pemimpin yang dicintai Allah dan mencintai Allahnya. Semoga pemimpin kita seperti itu. Amin. Kita gak boleh menghujat siapapun. Saya tidak pernah setuju. Karena Islam itu tidak pernah menghalalkan segala cara. Ada cara-cara Islami untuk amar makruf nahi mungkar. Islam yang saya kenal, yang saya pelajari sampai saya tertarik, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Setuju ya? Yeah. Islam itu lemah lembut, agama penuh kasih sayang. Wajar kalau banyak orang-orang non muslim yang akhirnya, termasuk diri saya, akhirnya memeluk agama Islam. Karena apa? Konsep Islam yang utama adalah rahmatan lil alamin. Itu yang diajarkan Rasulullah. Islam mengajarkan amar makruf dengan cara makruf, dan Islam mengajarkan nahi mungkar tidak dengan membuat kemungkaran yang baru, tetapi dengan tetap dengan cara makruf. Amar makruf dengan cara makruf, nahi mungkar tetap dengan cara-cara makruf. Itulah Islam yang penuh kelembutan. Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan radikal. Islam bukan teroris, tapi agama yang penuh kasih sayang tanpa bawa-bawa. Inilah kehidupan yang nyata yang harus kita akui. Sosok baginda Rasulullah yang agung, manusia tinggi tetapi luar biasa hebatnya Allahu Rabbi. Dalam kehidupannya menjadi pemimpin, beliau banyak berkorban untuk rakyatnya, untuk umatnya. Tidak pernah mengatasnamakan rakyat, tetapi berjuang untuk rakyatnya. Rasulullah kaya raya dengan berdampingan ibunda Khadijah. Tetapi semenjak menjadi Rasul, harta bendanya habis buat berjuang di Islam. Dia benar-benar berjuang untuk Islam, bukan mencari kemakmuran dari Islam. Allahu Rabbi. Halo? Anjir macet tegang nih, Pak. Terlalu keras ini pengajian? Enggak ya? Kalau dibilang terlalu keras, sengaja. Enggak keras gimana? Kerasnya kadang-kadang masih budek. Halo, Siva. Iya. Iya, enggak apa-apa. Guyon muyang tari kenal kata orang Jawa. Betul-betul sindiran semoga membuka mata hati. Kalau enggak terlalu keras, ini karat sudah terlalu tajam ya. Terlalu tebal. Kalau enggak digosok enggak kuat-kuat. Pengajian demi ganjar. Mana pengaji? Saya suka omong di tiga bujuni. Memang visi apa? Enggak perlu, Pak. Ini panjenengan bosan nih, Bu. Enggak, saya yang ngantuk ya. Awas kalau ngantuk ya. Subhanallah, ya. Rasulullah berkorban untuk rakyat. Apa yang beliau katakan sebagai seorang pemimpin besar? Lapar, biarlah saya yang lapar paling dahulu. Kalau rakyatku kenyang, rakyatku makmur, biarlah saya yang kenyang paling terakhir. Semoga pemimpin di Indonesia, khususnya di Malang ini, seperti mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Pemimpin benar-benar untuk rakyat ini. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, apa yang diajarkan Rasulullah? Rasulullah mengajarkan Pak dan mencontohkan sekaligus bagaimana menghormati manusia lain apa adanya. Menghormati orang bukan karena topeng yang di luar. Menghormati orang bukan karena pangkat dan jabatannya. Menghormati orang bukan karena harta kekayaannya. Menghormati orang bukan karena jubah kebesarannya. Menghormati orang betul-betul apa adanya. Bahasa saya apa? Menghormati manusia lain. Memanusiakan manusia lain. Wong Jawa matur nguwong ki wong liya. Pelajaran sepele tetapi tidak banyak bisa kita lakukan. Menghormati manusia lain itu bukan suatu urusan yang sepele seperti membuka membalik telapak tangan. Maaf kita Bu, kalau yang kita hormati itu orang besar, kalau yang kita hormati itu pembesar, yang kita hormati itu petinggi, yang harus kita hormati itu pejabat, itu hal yang kecil, semua orang bisa. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang harus menghormati orang kecil, demi Allah, itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu untuk bisa menjalankan. Betul? Bagaimana menghargai, menghormati manusia lain. Manusia diposisikan sebagai makhluk ciptaan Allah. Bahkan apa yang beliau katakan yang membuat saya terkagum-kagum sebagai tokoh toleransi dunia. Apa yang beliau katakan, Pak Bu? Hormati sesama muslim. Mereka saudaramu. Hormati juga orang di luar Islam. Karena mereka juga manusia yang layak dihargai dan harus dihormati sebagai makhluk ciptaan Allah. Ini betul-betul tokoh agung ini. Akhlaknya akhlak mulia. Karena beliau sendiri memang luar biasa. Begitu beliau turun apa yang beliau katakan? Inna ma'uristu di utami mama karena akhlak. Saya ini diutus Allah ke bumi ini untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Karena akhlak ini memang pegang peran utama, Pak. Orang bisa menghargai manusia lain. Orang bisa menghormati manusia lain apa adanya. Tanpa membedakan warna-warni kehidupan dan asal belakang. Asal-muasal kita, latar belakang. Itu kalau tidak berdasar akhlakul karimah sulit, betul? Ini yang dibangun. Indonesia, lihat. Pernah mengalami krisis ekonomi, Bu? Pernah nggih, Pak? Tahun pinten? 97, antara 97 sampai 98 itu dolar dari 2000 naik 12.000. Saya masih ingat ibu-ibu pada sangat aduh. Sembarang bukan naik harga, tapi berubah harga-harga karena dolar naik, orang sudah panik semuanya. Aduh Pak, Belanda mah cuma begini-begini. Ada hanya sekarang ini gula larang, kopi larang, sekarang larang hanya. Ibu-ibu, nah yang krisis moneter dijalani seluruh Indonesia, memberutu semua sudah panik kaget, betul tidak? Tapi demi Allah, krisis moneter di Indonesia boleh terjadi, krisis ekonomi boleh berkali-kali mengalami di Indonesia. Tapi demi Allah, Indonesia tidak akan pernah jatuh karena krisis ekonomi. Amin. Inilah kehidupan, Pak. Semoga kita ini betul-betul ya Allah. Akhlak itu luar biasa. Dan saya kagum. Niki ada orang Jawa. Wonten ya, tanyain. Ada orang Madura anak? Ada bener, ada bener. Bener. Ada orang Cina? Mana? Lain ini maksudnya. kalau ini salah satu suku tentang akhlak ini lho Pak. Sampai-sampai ini nyuwun sewu, saya memilih suami itu wong Jawa. Ditekoni kali kanca kula Cina, sami Pak. Kali kula kebo, wong Cina kok ulang-ulang rabi karo wong Jawa gitu dia bilang. Rumahku dia Pak. Nah, milih orang Jawa lo belum tahu di kok satu. Kenapa? Saya memilih orang Jawa pertama karena dia muslim, karena dia harus jadi imam yang baik dalam kehidupan saya. Kedua, kok Jawa bisa? Akhlaknya bagus gitu loh. Menurut saya pada saat itu pandangan saya, akhlaknya indah gitu ya. Satu, orang Jawa itu terus kemudian apa? Orang Jawa itu sunat. Orang Islam kan mesti sunat. Artikan sendiri ya. Iya, terus teman saya kudul-kudul. Ya apa Pak? Tapi kalau orang Jawa, ya iya enak lah. Sunat, makan pisang dioncei, ambil enggak ya enak dioncei. Hei, teman saya kawin kan orang Jawa juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek mau tangi gapi Subhanallah, akhlakul karimah. Akhlak punya peran penting. Wong Jawa bilang itu gambarannya akhlak itu apa? Toto kromo, budi pekerti, luhur budine, sopan, unggah. Ah, saya nggak akan ngajari banyak masa tentang akhlak yang belajar sama orang Cina. Kebalik. Dipanggil Bu. Kenapa kita ini saling belajar hari ini tentang akhlak yang karimah. Diajarkannya manusia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Menghormati orang lain itu tidak usah gembar-gembar, dibuktikan dengan kondisi yang nyata. Ulang sanglet, panjenengan nanti enggak diajak omong-omong kalau sambil SMS-an. Nanti, itu menghormati orang lain ya? Tapi sering enggak kita lakukan? Sadar. Cepat ucap astagfirullah. Pak, saya lagu cepat. Subhanallah, itulah akhlak Pak, perannya dalam bangsa ini. Akhlakul karimah, diajarkan manusia punya akhlak budi pekerti luhur, senang petulung malam sepuluh-puluh. Bahasa Jawanya itu betul ya Kak? Kalau ini masih kepercaya lagi bahasa Jawa gitu ya. Tapi masih mending dulu Jawa isok Cina, dimakai Jawa isok Cina, isok Jawa, dimakamin Jawa kayak isok Cina. Ya kalau bahasa saya Jawa salah ya dimaklumi gitu Pak Bu. Beda kita beda. Oh dulu aja mengucapkan asal juara. Tadi Gloria lancar banget ya. Subhanallah, dulu saya dibimbing berkali-kali susah lidah. Lidah Cina suruh bilang Allahu Akbar ya Allah Akbar. Iya. Susah juga tapi dikerok lama-lama ada niat bagus ditolong Allah. Bisa juga Allah Akbar. Bilang ya asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang apa asyhadu an la ilaha illallah. Namanya juga berproses gitu kan. Tapi subhanallah, inilah kehidupan. Ketika kita mengagungkan akhlak manusia dengan pesona akhlak yang agung baginda Rasulullah itu, manusia tinggi tapi rendah hati. Tapi kadang-kadang maaf, kita ini manusia rendah sering tinggi hati. Iya. Setuju tidak? Kita akhlaknya begitu indah. Dalam memimpin negara pemerintahan kan masyarakat Madinah, walaupun di sana berbagai macam agama ada, tapi guyub rukun di bawah panji kepemimpinan Rasulullah. Maka orang-orang Indonesia sekarang Pak, ayo membangun masyarakat madani, ngoten Pak. Itu diambil dari kata Madinah. Tentrem ayam di bawah panji Rasulullah, walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda latar belakang, di sana juga berbagai macam suku, di sini juga ada dari Madura, Jawa, Cina, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya rotok terang di TNN, ada yang matanya belok ombo, ada yang matanya mata sipit tapi wawasan luas daripada mata lebar wawasan sipit. Orang itu kalau sipit wawasan gak bisa menghormati orang lain, selalu merasa tinggi, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling segala-galanya. Padahal Allah sudah menyerukan bagaimana Rasulullah menerapkan di dalam Quran surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhannas inna khalaqnaka unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, hei manungso, dari Allah ini gak lihat agama apa, hei manusia, kata Allah. Quran itu ditujukan, Pak, diturunkan bukan hanya untuk orang Islam. Hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Siapa saja yang dia mau mengikuti, selamat dunia akhirat insyaallah, betul? Karena akhlaknya baginda Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Jalannya, tingkah lakunya yang dijalankan oleh Rasulullah itu adalah Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Ayo kita bareng-bareng mengikuti. Ada yang merotes saya menyampaikan begini. Iya, tamewa, itu kan Nabi Muhammad. Kita ini kan manusia biasa, mana bisa? Quran diwaca, Pak, hadis diperdengarkan, omongnya ngeyel. Kapan bisa berubah pakai ini? Lah dhisik nek nyantri ngoten pokoke hooh jais nurut kiyane. Mangane cepet lulus dadi santri. Ini juga dibacakan ada suara. Cangkeme pencerahan sengokne yo wae. Kapan pinternya kita jadi umat Islam? Ya udah kita saling belajar yuk. Oh iya, Pak Kiai pasti punya ilmu yang lebih hebat. Ya ibarat kita datang ke dokter nih. Dokter, dokter, wah ini sakit apa? Gejalanya begini, ini, begitu, tuh, gitu. Sama dokter dikasih resep. Oh iya, panasnya sudah berapa hari? Ada pusing tidak? Ah, kasih resep. Apa yang Pak Jenengan katakan? Terus kemudian dikasih resep, apa yang Pak Jenengan lakukan? Beli obat, terus. Setelah beli obat, minum. Katakan begitu kerennya Allah. Datang kita, oh begini, penyakit kita, batin kita ini seperti ini, penyakit rohani kita. Dikasih tahu sama dokternya, oh iya harusnya begini, mengikuti jejak Rasulullah. Tapi kalau kita ngeyel, ya sama kayak orang mau ke dokter tapi gak mau minum obat, benjut toh. Betul tidak? Ya mana bisa sembuh dari sakit kita. Rohani kita tetap gersang, ngeyel melulu. Gak bisa sembuh, Pak. Kenapa? Apotek itu dalam sejarah gak pernah jual obat ngeyel. Oh, oh. Betul apa tidak? Iya, kasihan. Yang ngeyel-ngeyel sembuh, amin. Semoga kita dilunakkan, dilembutkan hati kita melalui mimbar ini, amin. Saling bisa ngoco yuk, Bu. Saling bisa belajar yuk, Pak. Kulo belajar guru nih sak minyake. Nek wonten dari saya yang bagus, monggo yuk sarang-sarang dilakoni. Penting begitu. Pengajian pandangan rumah ini sama saat ini sebatas ilmu pengetahuan. Di rumah sampai rumah dipraktekin menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari baginda Rasulullah bagaimana, Pak, dalam kehidupan rumah tangga? Ini penting karena ada bapak, ada ibu saya sampaikan. Bukan berniat menggurui. Panjenengan mungkin ada yang lebih dulu oleh rumah tangga, tapi kita mengajar kepada bagaimana rumah tangga Rasulullah, baiti janati, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana sosok Rasulullah di dalam hidup berumah tangga, menjadi imam dalam pemimpin rumah tangga. Oh, Pak, cara manggil ibunya aja. Rasulullah itu memanggil Siti Aisyah itu dengan sebutan ya Gumaira. Apa itu artinya? Yang gemerah-merahan. Ini bapak-bapak manggil ibunya ketok-ketok lemu didi. Duh. Gak adil banget. Langsin montok seksi bahinor. Masih ngapak nih kan sampean. Jadi ngelapak buah gede-gede. Dulu kayak gitar Spanyol nalih jadi kayak gitar Jogja. Bener. Ngono lek nyeluk saena endut ringan nduk. Anak iku oh jeneng endut. Mangan nduk nyeluk ana wong. Hati-hati nggih, Pak. Sebutan yang terbaik untuk istri dari suami itu ya Allah akan menyejukkan jiwa istri. Halo Pak Ing. Sing mesra iki gitu, Pak, kalau sama istri. Yang Dik, Ma, Bu, aja nduk. Ya, punya ira. Wong lanang kaya Rasulullah manusia agung. Mulih pengajian wongen turun ning ngene terang. Beber sajadah mergo ngetuk pintu ra krungu bojone. panjenengan kok ana tok ibu bojone kuwi kudu kok kuping. Lho Pak, sebagai lembaga konsultasi keluarga ya, kasus itu yang masuk di meja kami itu ratusan setiap hari, puluhan itu sudah mending, ratus kadang lebih dari 100 yang konsultasi setiap harinya. Permasalahannya yang sepele, dulu suami saya tuh sayang banget, sekarang itu Bu aduh gersang. Sayang ya, yang suami bilang begitu Bu. Tahu baginda Rasulullah Ibu Siti Aisyah, Rasulullah bangun begitu melihat kau tidur di teras. Tidak menyalahkan Rasulullah, tapi apa? Royoan minta maaf. Kalau kita royoan saling menyalahkan suami istri, betul atau benar? Datang sepasang suami istri ke tempat kami. Gak ada senyumnya, mencocong buah-buah. Apa buat ketamuan mendung semua nih? Ya, monggo Pak, silakan duduk masuk. Ada apa? Saya bisa bantu. Saya pikir mau minta ngaji, oh enggak. Kami mau konsultasi. Oke, monggo. Kalau begitu ke atas. Nah, konsultasi perlu privasi, perlu pribadi ya Pak. Enggak boleh orang lain tahu. Dan saya menyampaikan ini tidak akan saya sampaikan siapa orangnya. Hanya sekedar hikmah bagi kita. Apa yang terjadi? Si suami nerocos. Istri saya ini, waduh ini. Kita ini mau cerai. Ah, cerai? Berapa tahun rumah tangga Pak? Hampir 20 tahun. Enggak sayang Pak. Kenapa cerai? Dulu pilihan siapa? Ya pilihan saya. Tapi dulu ibu enaknya ibu. Jadi ngomong. Terus saya tanya, kenapa bu memangnya? Ya kodohai masih saya itu dulu bapaknya waktu belum ngomong kan. Rumah aku jadi ajang pengembang. Ini, waduh. Rumah tangga kalau sudah begini alamat neraka. Betul tidak Pak? Saya nanya, kenapa penyebabnya? Waktu kanan rame di tempat saya. Udah stop, sekarang gak perlu tenggang. Kalau bisa jangan sampai ada perceraian. Wes begini aja. Saya minta, saya kasih kertas satu lembar. Ambil pulpen satu-satu. Nah sekarang ada kolom dua, saya garis tengah, cret-cret. Tulis kebaikan bapak di sebelah kanan. Juga kebaikan ibu yang bapak di sebelah kanan. Tulis kekurangan bapak atau ibu sebelah kiri. Lama bu? Boleh. Setengah jam kumpulin. Baris yang kanan kosong. Baris yang kiri kejelekan pasangan penuh sampai acuh. Maksudnya ini bahaya besar. Akhirnya saya tanya. Saya tanya sederhana Pak. Pak, bapak kapan terakhir diingat-ingat ya? Kapan terakhir senyum sama ibu? Saya tanya gitu. Titik kok kapan terakhir senyum sama ibu? Bapaknya bingung. Ngomongnya apa? Saya ingat lagi Bu. Rasa saya sudah gak pernah senyum sama istri saya itu sudah. Si ibu ini ngomong apa? Apalagi saya Bu Mewa. Kalau sudah begini terus gimana? Senyum terakhir aja gak pernah ingat. Sekarang pertanyaannya Bu, ini pemimpin di dalam rumah tangga Bapak kan? Kita mencinta Rasulullah itu penting gak disampaikan bagaimana kehidupan Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga? Sangat penting karena ini ada kita sudah sama-sama rumah tangga. Seorang istri saya yakin sama keinginannya seperti saya. Ingin dicintai oleh suaminya seorang diri, betul? Oh, bapak juga mengiyakan, betul. Dengan ada bapak yang mengiyakan begini ya. Bu, saya tanya sekali lagi, apakah ibu-ibu juga punya keinginan sama seperti saya? Ingin dicintai satu-satunya wanita dalam kehidupan suami kita? Setuju. Ada syarat. Servismu yang indah. Oh iya dong. Itu kehidupan istri Rasulullah. Kalau ada salah, layoan minta maaf. Kalau ada satu kurang, lainnya menutupi. Nah dibasulah mu'antum, dibasulah hu. Pasanganmu itu adalah pakaian bagi mereka. Dan mereka adalah pakaian bagimu. Bahasa Quran begitu agungnya ya. Pakaian untuk penutup kekurangan. Ya Allah, indah rumah tangga ini. Gusti Allah, coba lihat kita sekarang. Saya mau cek jujur. Siapa wanita sekian banyak tadi wanita salihah yang berangkat ngaji pamit salim sama suaminya. Kita butuh kejujuran. Bu, saya ulang lagi. Wanita salihah pemirsa segini banyak, siapa yang tadi berangkat sempat salin kali singgakung? Ada yang salah di sini ya. Di tempat lain ngomong enteng. Ngacung, tak bikin ngacung salin. Ngomong enteng. Tapi pak, zaman sekarang zaman modernisasi. Ini zaman persamaan hak derajat wanita laki-laki. Wanita disuruh salin sama suami. Gak musim. Enak lo mana? Saya tanya lagi. Panjenengan pernah menyuruh sang anak salin kali orang tua? Kalau diprotes, iya nyuruh bu, saya setuju. Kalau misalnya diprotes anak gak gelem salin, bu sampean dhewe gak gelem salin karo bapak ngono ngonten aku, panjenengan marah tidak? Marah, itu namanya egois. Kita gak mau salin sama suami, anak protes, sampean dhewe gak gelem salin karo bapak ngono ngonten aku salin, anak ibadah gak gelem salin, gak gelem budal pamitan. Jangan salahkan anak kita. Kulo mauludin yuladu ala fitrah. Bayi itu lahir seperti kertas putih. Mau engkau jadikan apa anakmu? Mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, mau jadi Majusi. Atau engkau bentuk anak menjadi orang Muslim yang berakhlakul karimah. Tergantung orang tuanya. Betul atau benar? Kehidupan rumah tangga secara Islami. Ya Allah. Anak sing pamit tapi rada greget to, Pak. Pamit ngaji, bapak itu kebetulan enggak iso melok ngaji. Pamit ngaten. Pak, aku arti ngaji. Sayure panas sama anak-anak open ana ya, Pak. Bukan masalah itu, karena kita harus sadar bagaimana rumah tangga, hidup bahtera rumah tangga ini supaya tetap berjalan dengan bagus. Kehidupan Rasulullah pantas menjadi contoh bagi kita. Hari-hari kita, yuk kita jadikan malam-malam pengantin dalam kehidupan rumah tangga kita. Mesra sampai akhir hayat. Amin, amin, Allahumma. Itulah rumah tangga Rasulullah. Bu, kan jenengan kali pulang itu kan ujungnya kayak gitu tau. Udah sampai, oke. Mana boleh? Kalau laki-laki kan boleh. Pak, nek iso, nek iso lho, Bi. Bojone iku lek iso, sikok mah. Setuju? Sampai rasa jawab, Bu. Pak, setuju nggih, Pak. Oh iya, tangi Pak. Sing jawab nggih, mrene sing sepuh-sepuh tok. Bujin itu tunggal nawan, sing resmi. Namanya sing jarak. Kok bu, istri saya satu di Malang, satu di Surabaya, satu di Sidoarjo, satu di Gresik. Pas. Subhanallah. Ayo, mari kita sambut bagaimana mencontoh Rasulullah dalam kehidupan beliau sehari-hari. Sing kakung sayang kali sing putri menggauli istri dengan cara makruf. Sing putri ingat jihadnya seorang wanita itu adalah setelah taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Yang ketiga jihadnya seorang wanita adalah taat kepada suaminya. Ayo protes. Karena sih lagi protes. Ibu Jukula sih ngomong Kanjeng Nabi. Jadi ini Tita Rasul mengikuti jejaknya. Aku kan tinggal lihat itu tulisan. Semoga ini bukan pemanis di panggung, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan saya. Ini kalimat teladan ini, teladan perilaku Rasulullah. Ya Allah, semoga pula panjenengan diberi kekuatan untuk bisa menjawab. Itu yang Pak, sosok baginda Rasulullah dalam kehidupan apapun, dalam hidup bermasyarakat, menjadi pemimpin dalam kepada sesama manusia, kepada sang istri, kepada anak-anak, beliau begitu sayang sekali. Sampai beliau di akhir kehidupannya, sebelum itu haji wada diserukan, khairukum khairukum wa altaufukum fi ahli. Baik-baiknya seorang laki-laki itu adalah yang paling lemah lembut memperlakukan istri dan keluarganya. Muka-muka bapak-bapak sakit dituntun kados ngaten, persis kayak Kanjeng Nabi Muhammad, mengikuti paling tidak. Kalau 100% mungkin tidak bisa, tetapi berusaha untuk kesana. Karena memang Rasulullah kan manusia pilihan aku, ya Pak. Maksum beliau, beliau contohkan bagaimana hubungan mesranya kepada Allah. Manusia sosok baginda agung sudah dijamin surga kali Gusti Allah. Terus masuk. Dijamin tidak ada dosa. Tetapi setiap malam entong beliau hubungan mesranya kepada Allah, setiap malam padahal sudah ada jaminan surga, sudah tidak dijamin dosanya dihapus oleh Allah, setiap malam tidak berhenti untuk tahajud sampai kakinya bengkak. Betul tidak Pak Bu? Itu contoh yang indah di dalam kehidupannya. Roh tauhidnya benar-benar dalam. Di kita pula panjenengan yang tidak ada jaminan surga. Oh sama Bu, tapi kita juga bengkak kok. Apanya? Matanya yang bengkak tak bisa bangun. Kalau gak percaya yuk kita cek masing-masing. Jangan tuduh orang lain. Tanyakan kepada diri kita. Hei, kowe jenenge bulan-bulanan. Satu minggu kita tahajud berapa kali dalam sehari, dalam satu minggu? Kalau bisa 7 hari, cap jempol. Kalau 1 hari masih lumayan. Setahun sekali, tanda tanya. Itu Rasulullah bagaimana hablu minallahnya dicontohkan. Teladan yang indah dan agung. Kalau tadi hablu minallah yang saya sampaikan, roh tauhid itu ada, roh daripada akhlak itu tauhid Pak. Kalau tauhidnya dalam kalimat la ilaha illallah itu mengkristal, mendarah, mendaging di setiap detak jantung, di setiap aliran pembuluh darahnya. Itu adalah kalimat tauhid itu betul-betul hingga di dalam jiwanya. Maka kalau tauhid itu dalam, akhlaknya insya Allah indah. Amin, amin, Allahumma. Dan ketika itu ada, dibuktikan dalam bentuk ibadah setiap hari. Sehingga apa? Setiap perilakunya indah. Ketika dia datang kemanapun, orang senang dengan kehadirannya. Karena akhlaknya, kesunahnya, oh luar biasa. Kayak seekor lebah. Tahu lebah? Tawon. Tawon. Tawon, ya. Lebah. Orang Islam seharusnya seperti lebah. Lihat lebah punya ciri khas. Satu, lebah tidak pernah salah makan, betul? Pernah dengar lebah makan air comberan? Yang dihisap selalu sari bunga, betul? Begitu juga kita, karena roh tauhid dalam, diajarkan oleh baginda Rasulullah, makan selalu makan makanan yang halal atau tidak? Halal atau haram? Sing jelas halal atau haram? Kalau nanti ngomong halom, kata tak halal, tak haram, tapi halom. Lebah lihat, tidak pernah salah makan. Kalau dasar yang dimakan bersih, masuk ditelan oleh mulut, masuk ke tenggorokan kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, diproses ke usus, usus halus, usus besar, usus 12 jari, diproses ke seluruh tubuh menjadi sari makanan dan diedarkan menjadi bentuk sari darah. Kalau terdapat sel-sel yang indah apabila makanannya adalah halal dan thayyibah. Sebaliknya, kalau makanannya terdiri dari sel-sel haram, makanan haram akan membentuk manusia menjadi menjadi sel-sel dan jaringan yang berasal dari haram, maka membentuk perbuatannya pun akan cenderung untuk berbuat haram. Bodoh-bodoh akhlakul karimah. Maaf, maaf. Lebah tidak pernah salah makan, selalu saling filter makanan dengan bagus. Itu yang diajarkan Rasulullah. Setetes makanan yang dia terima, uang yang dia terima adalah hasil dari cara halal. Ketua, lebah kemanapun pergi hingga ke suatu tempat, enggak pernah menjadi biang buruk hara, enggak pernah menyebabkan ranting itu bisa patah karena dihinggapi lebah, betul? Ajaran apa ini bagi kita umat Islam? Orang Islam kemanapun pergi, dia tidak boleh menjadi biang kerok, setuju? Kemanapun dia pergi, enggak boleh menjadi biang buruk hara. Harus menyebarkan akhlakul karimah, harus menyebarkan pesona yang agung, harus menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin itu sendiri. Itulah watak umat Islam yang sejati, umatnya Muhammad, hamba Allah dengan tauhid yang tinggi, dibuktikan dengan akhlakul karimah yang agung. Kemanapun dia pergi, selalu menjadi pesona bagi yang lain. Semoga Allah panjenengan diparingi kekuatan. Orang itu pesonanya agungnya indah, cecer uang ya semen. Kalau orang ini pergi, orang kangen ditunggu kehadirannya. Kalau orang ini lenyap, hilang dari peredaran, semua merasa kehilangan. Semoga Allah panjenengan juga diberi kekuatan seperti itu. Jangan sebaliknya. Ketika kita lewat, ada orang berkerumun-kerumun, mereka katakan apa? Karena yang kita lontarkan selalu jelek. Ketika kita kumpul, selalu ada saja gibah, selalu ada ngolokin orang lain, selalu membuka air orang lain, yang ada terus ada kebencian, iri dengki, fitnah, hasud, dendam. Bukan wataknya orang Islam yang sejati, setuju? Akhlaknya begitu jelek. Semoga pura panjenengan tidak demikian. Amin. Enak hidup itu tenteram, gak punya musuh mana-mana, karena akhlaknya agung, akhlaknya akhlak yang indah, akhlakul karimah. Manusia dengan didikan akhlak yang bagus, Pak, kecil dipinter neotain, dibarengi dengan pendidikan akhlak yang indah, telah besar jadi jenderal, akan menjadi jenderal yang bermoral. Amin. Menjadi pegawai, dia menjadi pegawai yang mumpuni. Amin. Menjadi pejabat, dia akan mengemban amanah rakyat. Amin. Tetapi sebaliknya, kalau otaknya tok yang dipinterkan tanpa dibarengi dengan akhlakul karimah, menjadi jenderal, akan menjadi jenderal yang brutal. Naudzubillah, tuma naudzub. Menjadi pegawai sibuk, korupsi balik di modal. Menjadi pejabat tanpa akhlak akan menghabiskan duitnya rakyat sehingga negara bobol, negara kaya tetapi rakyat yang miskin. Betul tidak? Kuncinya hanya satu. Akidahnya kurang mantap, akhlaknya tumpang tindih. Ingat-ingat betul. Semoga anak-anak pura panjenengan bisa terdidik dengan akhlakul karimah. Lebih baik menjadi orang miskin bertahan dengan iman daripada hidup bermegah-megah dengan menjual akidah sebagai seorang hamba Allah. Setuju? Oh, ini semuanya diberitakan untuk apa, Pak? Kok diajarkan perilaku Muhammad barang kau ya? Wong iki wis mati lah to. Ini menjadi satu tanda tanya besar. Kalau kita berlaku seperti itu, apa artinya kita? Karena ini akan dibawa. Rasulullah menyontohkan hablum minallah dengan indah, hablum minannas dengan baik. Itu semuanya sebenarnya bekal sama mati kita kelak. Sementara dia kan ngoco nanti di rumah masing-masing. Yang dulunya kenyal jadi lembek, yang dulunya awas kalau lihat mau itu wajuh gemes, saiki sepuh. Gigi mulai rontok satu-satu. Nah, jaran itu gua kaget. Iya, aku gigi kalah untung. Rambut wis pernah loro. Iya, aku bisa jadi rambut gua kalah rambut. Itu sebetulnya adalah satu pengingat bagi kita. Ing lagi waktu sing bijaksana, tambah tua tambah arif, akhlaki tambah indah. Oh, pesona akhlaknya mampu menerangi lingkungannya. Amin. Itu apa? Sama mati. Betul apa lera? Kapan itu terjadi mati? Belum tahu. Allah alam ya terdapat. Ya Allah, hari ini proses perjalanan anak manusia dengan mempelajari hablum minallah dan membangun hablum minannasnya dengan indah, boleh bisa menikmati ketika suatu saat kita harus berhadap dengan Allah, yaitu semoga diparingi keberangkatan yang indah, diwafatkan secara husnul khatimah. Karena akhlaknya akhlakul karimah. Kita yang tanya, Pak. Nah, apa menelan habis diparingi umur 40 ke atas? Ada beberapa ciri khas. Kok semakin hari syukurnya bertambah dalam. Terima kasihnya kepada Allah semakin jadi. Akhlaknya makin bagus. Kearifannya makin tinggi. Bisa menjadi teladan. Ucapannya adalah nasihat. Itu insya Allah jalan menuju husnul khatimah. Tapi sebaliknya makin tua makin melari. Berlari makin tua makin menjadi. Ya Allah, rambutnya putih, aduh pedus, ibu buri. Tuh, lek wis sepuh sih saya yakin nambah mungkin melakukan itu ya. Pak Ginge, iya, masalahnya apa? Mana kuat ya. Sinom gitu, wajib gitu ya. Subhanallah, ini perjalanan proses berangkat anak manusia. Mempertanggungjawabkan kehidupan yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Coba toh Pak Bu, kula panjenengan eling-eling. Begitu melek mata pagi hari, apa yang kita seharusnya lakukan? Bersyukur. Ya Allah, ya nemesi pundut. Hari ini kita masih diberi hidup dan kesempatan. Untuk apa sebetulnya? Gusti Allah mengaruniakan kula panjenengan panjang umur ini. Ditunggu tobat kula panjenengan dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Betul? Jangan pikir itu dilulu. Tambah tiga umur panjang, gak karuan-karuan. Memang umur itu rahasia Allah. Coba kalau umur itu dikasih tahu Pak, dunia sudah ablek dari dulu tuh. Coba, kasih ngotong. Eh bulan, gue sana ini masih gede tak omongi. Tiga ibaru, umurmu ini nek 20 tahun. Karena ini gak berani apa-apa, sekolah gak gelem. Apa-apa gak gelem, makan rasa seperti mati. Apa mulai rapi kak iskak lu hari mak hari rapi pas nanti itu rahasia Allah. Memang sifatnya tiga umur berumur tahun kebetulan. Hei bulan pemenit tak kayak umur berumur tahun panjenengan bisa ngaji ayo sekarang ayo ngaji ya di masjid ngomong ingatan enggak sena lu apa bang mau pusik si tak lima kok wailek hitung buru sama setengah sobat lu nya sudah begini. Perjalanan proses anak manusia mempertanggungjawabkan kehidupannya. Ingat, hidup ini adalah tanam hari ini. Kita akan panen apa yang kita tanam kelak di akhirat, betul? Hati-hati hanya. Ya coba Bu, urip itu hanya mempertanggungjawabkan kehidupan kita kok. Kita sama-sama tahu kita nggak tahu kapan kita berangkat. Ganti camat mati, betul? Yuk, lama-lama kan mati. Jadi anggota DPR mati juga, betul? Jadi lurah mati juga, dan saya lurah juga. Lama-lama kan mati. Jadi ibu mati juga. Jadi bapak mati juga. Jadi saya kiri-kiri mau. Iya, ya Allah. Saling dengung ya Pak, Bu. Buka-buka pinarian panjang umur dan berkah. Di akhir drama saya mau bercerita. Semoga cerita saya ini bisa diambil hikmahnya. Ada seorang konglomerat dengan usia 65 tahun. Usia matang, usia bijaksana, usia yang betul-betul indah. Seorang konglomerat kita sama-sama tahu Pak, pasti kaya raya namanya juga konglomerat. Saking kayanya Oma itu yang telecek di dinding. Wah! Bondone juga wah! Bojone juga wah! Atau bojone, kok tahu ya? Bojone bapak, ini kebetulan loh Pak, jadi tiru loh ya. Ini kok ngelamar rakyat, karena kita masih uang larat ya curah biake ake. Ini kok ngelamar rakyat, kebetulan istrinya 4, 65 tahun. Istri nomor 4 baru berusia 20 tahun. Ake oleh cucu. Kinyis-kinyis, ayu, lencir, kuning, merah hati, seksi, bahinol, orang Jakarta bilang, lemot gebol. Bodinya kayak gitar Spanyol gitu ya. Aduh. Pak E, orang lain gila. Itu istri nomor 4. Istri nomor 3 usianya 40 tahun kebetulan. Oh, si Ayu juga Bu yang mirip kayak Tamila begitu. Benda ngantuk sengaja kan. Boleh kak aku diri singelam. Ini pandai menghibur hati gitu kan. Iya, kalau saya itu panggil Bu, gak bisa jelek sampai duet nanti. Iya, kalau saya sudah dipatok dengan nama Tamila kok. Tan itu dari keturunan bapak ke atas ada tannya semua di depannya. Namanya dasar itu adalah Mei. Mei itu dalam bahasa Cina artinya cantik. Bosing elek ngomong. Wah itu artinya bunga. Mei Wah itu kalau digabung artinya bunga yang cantik. Orang Barat mengatakan this Mei is beautiful flower. Nama saya si bunga cantik gitu ya. Waktu minum bertambi, wah nama saya itu bunga cantik. Tambi wah ya. Tapi sejauh itu bukan main-main. Bunga yang namanya Mei Wah itu. Di Cina sana, orang kalau pergi ke Cina belum dapat bunga mewah, ibaratnya belum ke Cina. Kenapa? Karena bunga itu unik. Sekali dia berkembang, berbunga, dia gak bakal layu selamanya. Oh, indah sekali. Semoga saya tidak pernah layu di dalam syiar Islam ini. Dan semoga bisa menular bagi yang lain. Ya. Alam bisa menjadi mutasi, dan kalau bisa ditingkatkan lagi, bisa menjadi pencerah bagi yang lain. Itulah kehidupan anak manusia, berproses dari yang kurang baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, Allahumma. Istri nomor 2. Usianya seket. Istri nomor 1 usianya sudah 5. Podo kalau sing lanang. Kondone sak kelas iki. Wah, pada suatu hari konglomerat ini jatuh sakit, Pak. Oh. Ternyata yo wong sugih itu ya iso lara. Diobatkan di sana sini baik secara medis non medis alternatif di dalam negeri sampai ke luar negeri enggak sembuh juga. Ternyata ada karanya duit itu rapayu masa seperti ini, betul tidak? Itu gak bisa waras. Akhirnya karena lama dikumpulkan keempat istrinya dan anak-anaknya dipanggil mulai dari istri yang paling kok tahu kalau istri paling muda paling disayang, paling cantik dipanggil di sini. Dipanggil begini Pak. Say, nanggilnya itu apa itu singkatan apa say itu? Say. Ya Pak, disitu Pak, lalu bujurnya say begitu. Say, rasanya saya sudah tidak mampu, apa tidak kuat meneruskan perjalanan hidup ini. Semakin hari badanku makin lemah, ringkih, tak kuat apa-apa. Ada satu permintaanku sama kamu, saya. Sing ditok nyawri nama Bu. Apa itu, Bapi? Ya, sing nombok. Aku punya permintaan kepadamu, sayang. Apa itu, Bu, permintaannya? Bersediakah engkau, sayang, menemani aku ke alam kubur? Langsung kaget itu si wanita cantik. Apa Papi? Menemani Papi kalau pun Papi gak salah kan punya permintaan ini. Tidak sayang, gak salah. Ingat toh say, dulu kita saling berjanji sehidup semati. Aku mencar kamu ke lewat batas. Gak peduli pagi, sore, siang, malam, hujan, panas, aku lalui. Yang penting kamu dapat nyari milikku. Dan aku sudah dapatkan itu. Dan kamu pun katanya mau setia menemani aku sepanjang hidup dan sampai mati. Kenapa sekarang kau mengingkari janjimu, sayang? Iya, Papi. Soalnya kontrak kita udah mau habis. Papi kan sudah mau pindah di alam lain. Sedangkan saya masih di alam dunia ini. Kalau Papi mau mati, silakan mati dengan tenang. Jangan banyak permintaan. Kita semua sudah ikhlas kok, Pi. Jadi kamu menolak, sayang? Ya, Pi. Maaf ya, Pi. Kali ini kami gak bisa memenuhi permintaan Papi yang model-model. Kalau mau mati, meninggal aja dengan cara tenang. Papi gak usah banyak cincong. Marah ke keluar, gobrak pintu. Panggil istri yang nomor 3. Gimana denganmu, sayang? Bersediakah kau menemani aku ke alam kubur? Adik nomor 4? kembali bayi Yesi sebelum mati. Kalau papi hari ini meninggal, kami siap dimiliki orang lain. Jadi kalau baru susu enggak nih, mati. Dipanggil Yesi yang nomor 2. Dua-duanya 3-4 menolak. Yang nomor 2 ditanya, kok ketua titik ngeluhin enggak lagi saya? Kue piye bu, kali ini wong Solo bu jadi bosok Jawa. Kue piye bu, saku ngancani aku, nemani aku neng alam kubur. Jawabannya tidak kalah halus, wong serotok tua jadi bijaksana dia jawabnya. Ngeten lho pak, kula menikah sejak tersipun Trisna sangat karitan jenengan. Bener bahasanya? Bener ya? Apa artinya? Kita main cinta kepada umum apa gitu kan? Sangin pak panjenengan Prestani putrane panjenengan Songo niko mari kula nderek sedaya panjenengan sak niko ingkang mubeni sinten terlalu malih nggih pak sedaya sedaya panjenengan mirengaken kanthi sae malih kula nderek sedaya panjenengan nyancani panjenengan ing alam kubur lah kula lak boten kagungan warisan saking panjenengan. Nggak bersedia nih kak, karena kan satu-satunya tinggalan istri nomor 6 di lalabu. Tersani ngalah ya bu, nah istri tua itu hidupnya agak visio-sio ya. Sampai ngomong iya kok istri pertama. Ya bu, istri pertama satu-satunya, ngoten loh bu. Dilalah tersani Allah selama hidup istri nomor 1 itu jarang diperhatikan pak. Makanya bapaknya waktu arepe njaluk gunung karo bojone sing nomor 1 mbok uwek itu mbok angel mengomong-mengomong ning diwanek-waneke wis lak opo kok mari ngene mati ngoten. Bu, sadurunge aku njaluk sepura marang sliramu ya bu. Wonten napa to pak? Begini lho bu, saya ini rasanya sudah gak kuat lagi meneruskan hidup. Saya tahu, saya ngomong ini gak tahu ibu bersedia atau tidak. Kenapa selama hidup saya belum bisa membahagiakan kamu, bahkan maaf banyak menyakiti kamu. Saya mohon kau mau memaafkan ya. Dan saya punya permintaan yang walaupun saya malu tapi saya ingin sampaikan. Bersediakah bu engkau menemani aku ke alam kubur bu? Bagaimana kalau ibu menjadi istri yang bersatu? Gak mau kerong ya namanya. Tapi bagaimana jawaban ibu ini bu? Pak, sebelum bapak meminta maaf kepada saya sudah memaafkan bapak. Saya tahu pak, selama hidup bapak nyakiti saya. Bayangkan selama hidup rumah tangga bapak minta selingkuh tak sembuh-sembuh. Pak bener apa ngomong bener ya? Tapi pak, saya pak sebagai seorang istri akan mencoba setia mendampingi bapak sehidup semati. Apa bu? Kita menang. Jih pak, saya orang kaya ibu-ibu bundul itu lho pak. Saya setia pak. Jadi bu, kamu bersedia? Iya pak, saya bersedia. Pak, kalau aku pakai mati bu. Saya tadi udah bilang kan, ngomong sih tuh wakang lu mau dicerita. Iya, kok yang bener rumah nih? Wong gue ngono ceritanya tante Mbak Dewi. Saya kan bukan ngomong kisah nyata mulai tadi cerita. Karangan lu Dewi ngono sampai kok. Tetapi di balik cerita tadi mengandung makna yang besar kalau kita mau ambil. Saya bercerita supaya ada gambaran, supaya panjenengan jadi pangiling-iling. Siapa nomor 4, istri nomor 4 dalam gambaran yang saya maksudkan cerita saya? Dia adalah harta bendamu di dunia ini. Tak ikut ke alam kubur, betul? Harta benda saya gambarkan wajah yang cantik, molek, cantik, molek, indah, seksi, anggun, mempesona, bahinor. Dan monkey boy. Artinya semua orang itu tertarik, tapi gak mau ikut ke alam kuburnya itu siapa? Ibaratnya kata benarmu, betul? Istri nomor 3 yang masih juga cantik, molek, mengagumkan. Dia adalah gambaran pangkat kehendakmu, kekuasaanmu, jabatanmu, kursimu, kedudukanmu, kewenanganmu di dunia ini. Demi Allah, itu ada batasnya. Dia juga tidak mau ikut ke alamku. Istri nomor dua dalam gambaran saya adalah keluarga kita yang sebenarnya. Secinta apapun mereka, ketika seseorang meninggal dunia, istri atau suami dan anaknya tidak mungkin bersedia menemani di alam kubur, betul? Jangan kan udah mau alam kubur, wong kadang-kadang istri aja masih ada, bapak sudah punya serap. Sampai enggak? Betul? Dan siapakah istri nomor satu gambaran saya tadi? Adalah imanmu, amalmu, akhlakmu, akidahmu, amal solehmu. Selama hidup disia-sia melulu. Padahal dia yang paling setia menemani kita. Kalau panjenengan nyimak cerita saya, umurnya sama-sama 65 tahun. Artinya itu sudah ada penilaian ketika kita mulai balik sampai kita mau berangkat. Akhlaknya piye, imannya piye, ibadahnya piye, sedekahnya piye, semua itu setia kepada pulau panjenengan. Ini lihat proses perjalanan menuju kematian dengan perilaku yang indah. Lelampani pun gesang ingkang sae. Panjenengan kaget ta cita iso basa Jawa terus. Ya kan saya sudah ngatur, suami saya wong Jawa, kebetulan orang Kraton Solo. Wajar kalau saya bisa bahasa halus, kalau enggak ngerti aku ini mertua nih pak. Halus banget ya. Jadi saya kebetulan senang belajar bahasa Jawa, kasus sastra Jawa. Indah gitu loh menurut saya. Semoga orang-orangnya seindah bahasanya. Amin. Mah, proses perjalanan. Yang itu gak mau ikut, gak mau ikut, gak mau ikut. Ternyata yang mau ikut cuman istri nomor satu. Apa gambarannya? Sudah dijelaskan. Kewajanganipun putrane Kanjeng Sunan Ampel. Saya pakai tembang Jawa nge. Nanti lagi saya dilanjutkan nge. Ingat pesan-pesan berikut ini. Pirantah pede banget, dan tersalah. Nah, itu lagu campur sari dengan gula kan? Aneh sih kita jangan ikut langsung sembari. Di dalam mempersiapkan bekal kita, bagaimana proses kita supaya memperoleh husnul khotimah. Ini kita pelajari kan untuk bekal samu kita toh kelak pertanggungjawaban pula di mata Gusti Allah, panjenengan di mata Gusti Allah kan? Oh, enggak gitu Pak, lakunya tadi di sungai kan, Pak, menengok Pak Bu. Hidupmu di dunia ini berapa tahun? Enggak tahu. Orang Indonesia bilang saya tidak tahu. Piantun Jawi matur boten ngertos, boten sembarer, boten irsa. Betul? Orang Madura bilang tak tahu. Orang Barat mengatakan I don't know how long my day. Saya tidak tahu berapa panjang umur saya. Orang Cina mengatakan, wahai kami yuk kau semua nari, kau mah siu sampi, sampai buaya kau siapa? Lucu lucu ya, begini. Orang ngerti hati neng, buaya ni kau. Ya lekak lok ni sampai. Enggak, bu, artinya itu sama kayak tadi. Wahai kau, kami belum tahu tentang umur lagi. Kami tahu semua. Tuhan tidak pernah kasih tahu saya tentang umur tadi. Menarik, karena tadi mana saya tahu hanya jawaban satu-satunya adalah siusang tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu tentang umur ini. Wallahu a'lam bishawab. Justru karena umur manusia itu tidak ada yang tahu akan rahasia Allah ini. Sehingga hati-hati didadikan eling, dadi pangiling-iling. Ngiling ngono, Bu. Napa yang harus diingetin? Kita? Belum. Jujur, saya bisa tegar di panggung. Ketika malam larut, saya selalu bertanya dalam hidup saya, ya Allah, bagaimana ini? Bagaimana nanti kelak bertanggung jawaban saya kepadamu, ya Allah? Saya mungkin tidak tahu betapa banyak dosa kita, sementara pahala kita ukirnya berat. Kadang-kadang selalu saja kita gempur sendiri pahala yang sudah kita ukir. Contoh, mengaji oleh pahala setiap langkah itu makin jauh makin besar pahalanya. Tapi kalau dalam setiap perjalanan kalau ngerasa nih konconi, mbak, kok gak dulu? Ini utang dosa gue, tolong banget kan gak ngapain. Malaikat mau wis itu pahala dicoret mana gara-gara ngomong liwong. Ibu gak hati-hati nih, hati-hati akhlak dari mulut kita ini. Di suatu saat nanti ada satu masalah, ketika bibir kita terkunci, mata kita jadi bicara, tangan kita bicara, semuanya bicara, tidak takutkah kita dengan pertanggungjawaban ini? Jangan sampai mulut kita pintar melontarkan fitnah kepada siapapun. Rasa nih wong saya naik diri, akhlak jelek gitu, betul? Alah, moga-moga kita dikuatkan untuk punya akhlak berkarima. Ya Allah, Gusti Allah, selalu saja hati ini bertanya-tanya dan ada rasa khawatir yang sangat dalam. Kalau-kalau umur itu tiba-tiba harus habis, apakah panjenengan juga berpikir demikian? Pertanggungjawaban jawaban apa ya Allah yang kami harus bawa? Berasa dosa kau pulang berapa kali masih ingat ingatlah akhirat. Coba kalau kita ingat seperti itu ya Allah, tidak akan mampu tangan ini berlaku kotor, tidak akan mampu bibir ini berkata kotor, tidak akan mampu menindas orang lain, tidak akan mampu berbohong kepada setiap manusia, tidak akan mampu menipu manusia. Kaget ya, mampunya. Maka apa? Jujur sajalah, belum siap sama mati kita. Apa engkau mengira sama matimu itu harta bedamu, pangkat kedudukan, mewenang kursi, jabatan kekuasaanmu? Oh, oh, demi Allah, bukan. Sangmu mati tutup mata raja Brahma. Betul. Sangmu mati bukan itu, bukan gemerlapnya dunia ini. Orang bisa membeli rumah megah dan mewah, tetapi demi Allah, orang gak akan pernah bisa membeli harga ketenteraman rumah tangga, betul? Kadang-kadang kita melihat orang tinggal di rumah megah mewah, tetapi setiap hari tangis air mata. Tapi sementara di pemandangan lain, orang tinggal di kubu kriot, tetapi penuh pala dan canda. Pilih di, Pak. Pilih undi kalau terpaksa memilih. Oh enggak, kalau saya suruh memilih, ya saya suruh memilih tinggal di rumah mewah dan ada tawa canda gitu. Pilih terus. Orang bisa membeli harga tempat tidur yang empuk dan enak, tapi demi Allah, tidak akan pernah bisa membayar tidur yang nyenyak, betul? Dan itu bisa dibayar ketika ketentraman hati itu ada, tidur itu bisa nyenyak. Ketentraman hati ada ketika iman ada dan akhlaknya akhlakul karimah. Setuju? Oh, subhanallah. kula nduwe kanca, Pak. Pabrike 50 lho, kula bingung. Lho. Iki pabrik ta gedang goreng. Wong larat tuku gedang goreng kok tuku pabrik rasane angene kok tak. Iki tuku pabrik kok tuku gedang goreng. Karena saya tahu persis jumlah pabrik. Setiap kali pembuka jumlah pabrik yang baru saya telah yang mengisikan meresmikan pengajiannya. Terus kula pas dijak oleh omahe istrinya mau curhat, kula dijak ning kamar pribadinya. Tak delok kamar ibadah iki kamar opo bandara ngoten. Tombone amit-amit bu, subhanallah. Terus kula lungo ning apa tempat tidure. Kula delok merah tempat tidur kok mentul-mentul kula teko iki tempat tidurnya iki kok enak men to. Regane opo ya larang? Enggak lah. Piro sih CPE sak-sakan saya bisa beli. Jawabannya membuat saya mau pingsan itu. Cuma 1M, Mbak. Iya, tempat tidurmu ya cukup. Rumahmu ke bandara kayak gini, arjun atau kemana ya, sembarang berkelimpahan harta nikmat karunia Allah ini. Mulai ngerasa dewa, lu kok suki sih ngomong lu pak ternyata. Dan terus mana nih kok, timbangannya tegang lu biar disi. Ini kisah sampean anak bujurnya kan, lek turun ngoten, ngoten apa selanjutnya. Kenari ngeten, ya gak ngerti, gak ngerti, gak tau diturut itu. Bilang apa? Itu pak, bu, suaminya itu bisa tidur, kalau diputar-putarkan supir pribadinya itu 30-40 kilo itu gak bisa turun. Dan kalau sudah gitu, tadi susah turun, bu, pak, supir gak angin-angin nih. Apa enaknya tidur di mobil mewah pakai mobil? Ulah maling ngeten, ya aku bersyukur, ulah dikin marah, turun kelasa somorok. Itu nikmat. Makanya saya ngomong harga tidur yang minyak itu tidak bisa dibayar dengan tidur yang empuk. Betul? Ya, itu indahnya kita walaupun larat. Syukuri apa yang ada, hidup ada. Tetap cari hidup ini, melakukan yang terbaik. Itu bambah ya tanda masuk ini. Subhanallah Pak, itulah kehidupan. Maka siapapun kita, siapapun diri kita, apapun diri kita, sadarlah bahwa kita ini lagi memainkan peran dan sandiwara kehidupan, betul? Panggung sandiwaranya adalah ibaratnya dunia ini. Tetapi panggung sandiwara seperti panggung sinetron juga ada batas waktunya, betul? Lakukan peran itu yang terbaik dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum lillah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi manusia lain. Ketika kita diperankan menjadi orang yang pangkat berkedudukan tinggi, jadilah orang yang pangkat berkedudukan tinggi tetapi membela yang lemah. Amin. Ketika kita diperankan menjadi orang yang marah, orang yang rendah, janganlah rendah hati. Karena apa? Itu adalah ujian dari peran kita. Kita akan lulus di dalam memainkan peran dengan yang terbaik dalam hidup ini. Tanggung itu ada batas waktunya. Jangan sampai ketika batas sudah sampai akhir, kita gak bisa memerankan peran kita dengan begitu bagus. Kita salah langkah. Akhlak kita cumpang camping, iman kita semrawut. Karena kita harus sadar. Kita nyadar diri, sangu mati kita bukan itu. Bukan gemerlapnya dunia. Bukan pangkat kedudukan tadi. Makanya kalau hari ini hadir di hadapan saya orang-orang yang titi-titi amanah Allah. Baik berupa kelebihan, harta benda, pangkat kedudukan, wewenang, posisi jabatan. Kula sebagai rakyat alit namun pesen. Ojo adikam adikum adikum. Ojo semenang-menang marang sepodo-podo. Mencilat yang atas, menginjak yang bawah, sotok kanan kiri, bukan sifat manusia. Betul? Akhlak agung sudah dicontohkan begitu indah. Bagaimana tangan yang di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Wajanganipun Kanjeng Sunan Derajat dari Kanjeng Rasulullah diteruskan. Wenyono pangan wong kang keluwen, dengan kelebihan hartanya dia ngekei pangan wong kang keluwen. Wenyono pakaian wong kang utuh. Weneno payung wong kang kaudanan. Weneno tungkat wong kang utuh, weneno pangan wong kang keluwen. Jangan sebaliknya, berasnya orang miskin hilang tidak karuan. Itu benar-benar Indonesia kaya raya. Kalau saja semuanya berlaku jujur, akhlaknya akhlakul karimah, penduduknya insya Allah makmur, gemah, ipah, loh, jinawi, top-top, tentrem, kantorahan, betul? Luar biasa. Jangan sampai ironis, orang hidup di negara surgawi, hamparan katulistiwa, permadani hijau terhampar di bumi Indonesia. Ya Allah, tapi rakyatnya miskin, Bapak, ada yang salah dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya mau berbenah, tidak menyalahkan satu sama lain, tapi masing-masing bisa membenahi bahwa ini adalah perjalanan lelampahan ikun gesang menungso menuju proses, menuju menghadap Tuhan yang kelak, betul? Sang Rasulullah dan mencoba menerapkan bukan dari lingkungan besar, dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari lingkungan masyarakat. Insya Allah akan terbentuk masyarakat yang indah. Dan yuk kulokan dengan sarang-sarang memperbaiki diri. Semoga kulokan dengan binaringan panjang umur barokah. Amin. Dan sakit berakhlakul karimah. Amin. Amin. Allahumma. Itulah tujuan hidup kita. Semoga kulokan dengan dipanggil kekuatan. Semoga sampai jumpa di lain kesempatan insyaallah. Semoga sama-sama binaringan panjang umur barokah, sehat walafiat, dilapangkan rezeki kita. Karena apa tujuan kita? Semoga untuk ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kirang langkungipun tak anggen kawula matur, kawula nyuwun agung ing pangaksami kita Bu. Mohon maaf atas segala kesalahan nggih. Semoga apa yang kita kasih tadi bermanfaat fiddunya wal ukhrawi. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu wahai Allah. Engkau ya Allah yang Maha memberikan nikmat dan karunia-Mu selama ini. Puji syukur kami atas segala galanya ini ya Allah. Jadikanlah kami dan saudara-saudara kami ini menjadi golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu dan sabar dalam ujian-Mu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Agung, Allah yang Maha Sempurna ya Allah. Engkau ya Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia ya Allah.